mana biar suara lebih ramai lagi ya. Bunda sama kakak juga selamat siang dan juga teman-teman semua yang udah aja bareng bersama kami. KLM juga selamat siang. Ada KPK juga teman-teman, thank you banget. Ada customer juga, terima kasih. KLM ya, ya thank you banget. Ada Angka dan juga Pistis, ada Las Bogas, terima kasih. Dan juga teman-teman dari Tegar Abadi Transport, thank you. Openg Tirta, terima kasih. Angsa bersama kakak dan Empol juga thank you banget. Teman-teman Kopra juga langsung dan juga teman-teman Cekak Lor selamat siang. Error tip selamat siang ya buat teman-teman semuanya, thank you. Atau pakai MG ada Samsung di belakang juga kawan-kawan di Goes, thank you banget. Ada Black Sweet bersama kawan-kawan juga teman-teman semuanya ya. Thank you yang di belakang panggung juga selamat sore bergabung bersama kami. Kita mainkan bersama dua vokalis biar lebih asik lagi kali ini. Ada Sherly Aglio dan Lia Kansa. Come on guys! Satu nomor lagu tadi yang udah saya bikin, saya bisikan rindu.